Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran fikih, masih dalam pembahasan arkanus salah, rukun-rukun salat. Rukun yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Baik. Yang kelima adalah al-i'tidal minar ruku wa tuma'ninatu fihi. Al-i'tidal minar ruku wa tuma'ninatu fihi. Peringkat saja, al-i'tidal wa tuma'ninatu fihi. I'tidal, yang berdiri sempurna, bangkit dari ruku dan tuma'ninah padanya. Ini rukun yang kelima. Berdiri lurus atau i'tidal setelah melakukan ruku. Dan dalam i'tidal ini harus dengan tuma'ninah. Harus dengan tenang sampai tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Baik. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Musi salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta," tidak akan sempurna salat seorang dari manusia sampai, kemudian disebutkan, "Summa yaqul," dia mengucapkan, "Sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman." Dia ucapkan sami Allahu liman hamidah sampai dia berdiri dengan lurus. Ini hadisul musyi' salatahu dalam riwayat Abu Daud. Baik. Dan dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian hendaklah engkau mengangkat badanmu sampai engkau berdiri lurus. Yakni mengangkat badanmu dari rukuk. Ini dalil bahwasannya i'tidal merupakan rukun. Kenapa? Karena dilihat dari keseluruhan hadis. Ini cuma potongannya ya. Harus dilihat keseluruhan hadis musyi' salatahu. Hadis yang paling terkenal dalam masalah sifatus salah adalah hadis al-musyi' salatahu. Lihat di Umdatul Ahkam, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, "Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah badanmu sampai engkau berdiri lurus. Di hadis itu dikatakan ketika dia sholat, setelah dia sholat, Nabi SAW berkata kepadanya, "Salli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Menunjukkan apa? Apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut merupakan rukun. Karena dianggap sholatnya itu tidak sah kalau tidak melakukan apa-apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Iya. Dan juga ini sudah merupakan ijma' ulama. Al-i'tidal wa tuma'ninatu fihi ruknun min arkanis salah, atau ruknani min arkanis salah. Baik. Juga dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan, Fa'idha rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Maka apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku, istawa qa'iman, beliau berdiri lurus sampai seluruh tulang belulangnya kembali ke tempatnya. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, Nabi SAW bersabda, "La yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya antara rukuknya dan sujudnya. Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan i'tidal wa tuma'ninatu fihi merupakan rukun salat. Baik. Dan disunnahkan untuk mengangkat tangan setelah berdiri dengan sempurna. Sebagaimana mengangkat tangan pada mulai bertakbir, yakni takbiratul ihram, ketika mulai sholat. Ini tata caranya. Baik. Jadi mengangkat tangan di situ, ada sebagian orang, mereka mengira mengangkat tangan di situ adalah mengangkat tangan untuk berdoa. Yang benar itu mengangkat tangan adalah mengangkat tangan bukan untuk berdoa. Sehingga cara mengangkat tangannya adalah seperti ketika mengangkat tangan takbiratul ihram, memulai sholat kan mengangkat tangan, yaitu mengangkat tangan sampai tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Baik, ini yang benar. bukan mengangkat tangan berdoa. Kemudian apa yang dibaca ketika i'tidal tersebut? Ini sebagai tambahan faedah bacaan ketika i'tidal. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam sifatul shalah 10 lafaz yang disyariatkan untuk dibaca ketika i'tidal. Yang pertama, Nabi SAW membaca Rabbana walakal hamdu, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rabbana walakal hamdu. Dan terkadang beliau membaca Rabbana lakal hamdu juga dalam as-sahihain. Yang pertama Rabbana wa lakal hamdu, yang kedua Rabbana lakal hamdu tanpa adanya wa. Yang ketiga, terkadang ditambahkan Allahumma, jadinya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dalam riwayat Al-Bukhari atau dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terkadang juga Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa wa, tanpa waw. Ini yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Baik, jadi yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu, yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa waw, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian yang kelima, kadang-kadang beliau tambahkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini dalam riwayat Muslim. Setelah membaca Rabbana wa lakal hamdu, maka beliau menambahkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Afwan, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian yang keenam, hampir sama dengan di atas, mil as-samawati, beliau tambahkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Hanya ada tambahan wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tambahan wa ma bainahuma, terkadang tanpa tambahan tersebut. Yang keenam. Yang ketujuh, terkadang beliau tambahkan lagi ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Baik. Dan kadang-kadang yang beliau tambahkan adalah yang kedelapan, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahaqqa ma qala al-'abdu ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Juga dalam riwayat Muslim. Yang kesembilan, kata Syekh, terkadang beliau membaca dalam qiyamul lail, dalam solat lail, li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, dua kali, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Terkadang beliau mengulang-ulangnya sampai beberapa kali. Yang kesepuluh, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Lafaz yang ke-10. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Baik. Ini 10 lafaz yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam sifatul shalah yang boleh dibaca ketika i'tidal. Kemudian beliau menyebutkan italatu hadzal qiyam wa wujubul itmi'nan fihi. Disunahkan memperpanjang berdiri ini dan wajibnya tuma'ninah padanya. Yang sudah kita sebutkan tadi, tuma'ninah termasuk rukun. Jadi maksudnya wajib di sini bukan sekedar wajib tapi rukun. Baik. Asy-Syaikh menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan berdirinya ini sama dengan rukuknya sebagaimana yang telah lalu. Jadi sama lamanya. Bal kana yakumu ahyanan hatta yaqul al-qa'il qad nasiya min tuli ma yakum. Bahkan kadang-kadang beliau itu berdiri i'tidal sampai seorang mengatakan beliau telah lupa min tuli ma yakum, karena lamanya beliau berdiri. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi disunahkan lamanya berdiri itu kurang lebih sama dengan lamanya ketika ruku. Baik. Adapun kewajiban tuma'ninah di situ, kata Syekh, Wa kana ya'muru bil itmi'nan fihi fa qala lil musyi' salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tuma'ninah badannya, beliau bersabda kepada al-musyi' salatahu, orang yang salah dalam salatnya. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat kepalamu sampai engkau berdiri lurus. Fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu, sehingga seluruh tulang-tulang mengambil tempatnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa idza rafa'ta fa'qim salbaka, maka apabila engkau telah berdiri maka luruskanlah punggungmu. Warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu, hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha, sampai tulang-tulangmu kembali kepada tempat-tempatnya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Iya. Dan juga beliau bersabda, annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik, bahwasanya tidak sah salat seseorang apabila dia tidak melakukannya. Iya. Ini dari dalil yang menunjukkan tuma'ninah juga termasuk rukun di dalam i'tidal. Baik. Kemudian ulama khilaf tentang at-tasmi' dan tahmid. Anda perlu tahu istilah para ulama untuk mengistilahkan sami Allahu liman hamidah di dalam salat dengan at-tasmi', sedangkan ucapan rabbana walakal hamdu dengan at-tahmid. Kalau antum baca tasmi', apa sih tasmi' dalam salat? Maka maksudnya adalah sami Allahu liman hamidah. Kalau tahmid, ucapan rabbana walakal hamdu. Baik. Di sini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, hukum tasmi', hukum tasmi', hukum ucapan sami Allahu liman hamidah. Jumhurul ulama berpendapat ucapan tersebut mustahab, sedangkan Hanabilah berpendapat wajib. Dan ini yang dirajihkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam Asy-Syarhul Muntiq, sebab muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini yang rajih, dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Munti. Ini permasalahan yang pertama tentang hukum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan dalil yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Jelas hadis tasmi', sami Allahu liman hamidah, hukumnya adalah wajib. Ini permasalahan yang pertama tentang hukum at-tasmi'. Baik. Permasalahan yang kedua tentang ucapan at-tasmi' dan tahmid bagi munfarid. Ucapan tasmi' dan tahmid bagi orang yang salat sendirian. Di sini ulama sepakat akan disyariatkannya hal tersebut. Ulama sepakat disyariatkannya bagi orang yang sholat sendirian, dia mengucapkan tasmi' dan juga mengucapkan tahmid. Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan dia juga mengucapkan rabbana walakal hamdu. Sebagaimana dinukil dalam kitab Syarhu Ma'anil Athar, juz pertama, halaman 240. Siapa pengarangnya Syarhu Ma'anil Athar? Yang tahu? Al-Imam Thahawi. Juga dalam Al-Istidhkar, juz kedua, halaman 178. Siapa pengarang Al-Istidhkar? Al-Imam? Siapa? Ibn Abdul Bar. Baik. Fuqaha sepakat munfarid disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah dan juga rabbana walakal hamdu. Dan yang zahir adalah wajib. Baik. Permasalahan yang ketiga, ulama khilaf bagi imam, apakah dia juga membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu, atau dia hanya membaca sami Allahu liman hamidah saja. Ini tentang imam. Di sini ulama khilaf. Al-Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat imam membaca sami Allahu liman hamidah saja. Sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat imam juga wajib membaca kedua-duanya, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Dan pendapat yang kedua yang rajih berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu." Nabi SAW apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Menunjukkan apa? Imam juga membaca sami Allahu liman hamidah dan juga membaca rabbana walakal hamdu. Baik, ini yang rajih. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, ulama juga khilaf apakah makmum membaca tahmid saja, yakni membaca rabbana walakal hamdu, ataukah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah kemudian membaca rabbana walakal hamdu. Jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu berpendapat hanya membaca rabbana walakal hamdu. Ini bagi makmum. Makmum tidak ikut membaca sami Allahu liman hamidah, tapi hanya membaca rabbana lakal hamdu. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti. Baik. Sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Adz-Dzahiriyah yang dikuatkan oleh An-Nawawi dan juga Al-Albani dan sebelumnya As-Suyuti, bahwasanya makmum juga wajib membaca sami Allahu liman hamidah dan juga rabbana walakal hamdu, dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu, dua-duanya. Baik. Mana yang rajih? Hah? Qaul awal, dalil Ahsan tabarakallahu. Yang lain? Yang rajih yang mana? Abu Faqih, antum kalau salat baca enggak sami Allahu liman hamidah? Hah? Baca. Sami Allahu liman hamidah baca. Kalau makmum. Ada yang lain? Abu Man Drauf, antum baca enggak? Hah? Enggak baca. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam apa? Sifatus Shalah menguatkan bahwasannya makmum juga membaca rabbana walakal hamdu dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Sehingga kata beliau, hadis yang tadi disebutkan Abu Ilyas itu tidak bermakna bahwasannya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ini alasan beliau. Ini alasan beliau. Baik. Tetapi zahir hadis memang bagi makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ini zahir hadis. Kalau Syekh Al-Albani itu tidak menunjukkan bahwa makmum tidak disyariatkan untuk membaca. Sama sekali tidak. Banyak sekali alasan beliau sebutkan di situ. Bahkan As-Suyuti punya kitab khusus membahas masalah tersebut dan beliau rajihkan pada akhirnya makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kalau antum baca semua keterangan Syekh Al-Albani, nampak sekali kuat ucapan beliau. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ucapan shallu kama raaitumuni usalli ini dalilnya masih umum. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu adalah dalil khusus, sehingga yang umum dibawa kepada yang khusus. Maka makmum tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Intinya kalau membaca pendapat keduanya sama-sama kuat sehingga orang menjadi bingung. Kalaulah kita tidak dapatkan ucapan dari para sahabat, Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Awsat mengatakan bahwasannya pendapat yang pertama, yaitu makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu, itu pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama berdasarkan zahirul hadis, dan juga ini merupakan pendapat para sahabat. Ini bisa dicek di dalam Al-Awsat juz ke-4 halaman 354. Beliau sebutkan asar-asar pada asar nomor 1372 dan seterusnya. Beliau sebutkan dari pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ini jelas pendapat para kibar sahabat. Baik, yang rajih insyaallah taala bahwasannya makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kemudian permasalahan yang kelima, ulama khilaf, kapan makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu tersebut? Apakah ketika dia sudah berdiri sempurna atau ketika dalam keadaan dia bergerak dari rukuk menuju i'tidal? Indar raf'i atau indal qiyam. Yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah indar raf'i. Ini ketika bangkit dari mana? Dari ruku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu." Apabila imam membaca sami'allahu liman hamida, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Beliau katakan kalau begitu, maka ketika imam membaca sami'allahu liman hamida, makmum ketika itu berada dalam posisi bangkit dari ruku. Maka ketika itu dia membaca apa? Rabbana wa lakal hamdu. Walaupun hadis ini tidak tegas, intinya ulama khilaf dan tidak ada hadis yang sharih yang menunjukkan kapan dibaca Rabbana wa lakal hamdu, apakah indar raf'i ataukah indal qiyam. Intinya tidak ada hadis yang tegas, wallahu alam. Permasalahan yang keenam, di mana tangan diletakkan ketika iktidal. Di sini ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang paling bagus, pendapat yang pertengahan adalah mukhayyar. Seorang yang sholat itu diberikan pilihan. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Diberikan pilihan maksudnya terserah. Dia mau lepaskan tangannya ke bawah atau dia mau letakkan di atas dadanya. Sebagaimana sebelum dia ruku. Baik. Pendapat yang kedua, wad'uhuma ala sadr. Meletakkan keduanya di atas dada. Yakni sebagaimana sebelum ruku. Ini yang dirujukkan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Asyrahul Mumti berdasarkan hadis Al-Bukhari, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia diperintahkan seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ucapan di dalam salat itu umum, mencakup dia berdiri sebelum ruku atau dia berdiri setelah ruku. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah irsaluhuma, melepaskan keduanya ke bawah. Ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Al-Albani berdasarkan hadis, kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya sampai beliau berdiri tegak sampai ya'uda kembali kullu faqarin makanahu, semua tulang-tulangnya kepada tempatnya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Berdasarkan hadis ini, maka tangan kembali kepada posisi dilepaskan ke bawah, bukan di atas dada. Baik, ini tiga pendapat ulama. Mana yang rajih? Intinya dalil dua-duanya tidak tegas, sehingga barangkali yang rajih adalah pendapat yang pertama yang kita sebutkan tadi, muhayyar, terserah mau ditaruh di mana. Kalaupun kita rajihkan salah satu pendapat, maka itu termasuk sunnah di dalam sholat. Termasuk sunnah di dalam sholat. Atau minimal kita katakan tidak sampai membatalkan sholat. Apabila seorang misalkan melepaskannya ke bawah, tidak meletakkan di dadanya, maka sholatnya tidak batal. Demikian pula sebaliknya. Iya. Sehingga dalam masalah ini istilahnya wasi. Al-amru fi dzalika wasi. Permasalahan dalam ini adalah luas. Termasuk masalah ijtihadiyah yang tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya dan tidak dijadikan sebab permusuhan. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang iktidal. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada tiga golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan apa saja? Apabila yang dimaksudkan dalam pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalathatun." Manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga. Mulhidun fil haram. Yang pertama, orang yang berbuat penyimpangan di dalam al-haram, yakni di tanah suci, di Makkah dan Madinah. Yang kedua, wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Dan orang yang mencari-cari dalam Islam sunnah jahiliyah. Maksudnya, dia mengamalkan perilaku-perilaku jahiliyah dahulu. Yaitu, perbuatan-perbuatan bid'ah, kesyirikan, dan kemaksiatan yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan yang ketiga, wa mutallibu damin mri'in bighairi haqqin liyuriqa damahu. Seorang yang mencari-cari atau menuntut darah seseorang tanpa hak, agar dia dapat menumpahkan darahnya. Hanya saja, sebagaimana telah kita jelaskan, ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan. Masih ada lagi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya pendengar RDS. Kalau bisa pengajian pagi hari diputar kembali malam hari ba'da isya, karena pagi hari saya sudah tidak bisa mendengarkannya. Terima kasih. Insyaallah taala, mudah-mudahan dapat diperhatikan oleh para pengurus RDS. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lagi sakit, sudah agak lama dan sudah dibawa ke dokter. Pun belum juga sembuh. Dan akhirnya bertanya ke salah seorang kiai dan dikasih air buat diminum dan dioleskan ke badan tiap hari. Nah, bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Karena saya takut dengan kesyirikan. Pertama harus dipastikan apa yang dibaca oleh Pak Kiai tersebut. Kalau dia hanya membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, karena diriwayatkan para sahabat juga membaca pada air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun di dalam fatwa Lajnah Da'imah yang seperti ini kalau ditinggalkan maka itu lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata yang dia baca bukan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan pula doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak dibolehkan. Maka harus pastikan apa yang dibaca Pak Kiai. Kemudian, yang juga harus diperhatikan siapa Pak Kiai tersebut. Apakah dia seorang ahlu sunnah yang betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah seorang ahlul bid'ah yang suka berbuat bid'ah apalagi kesyirikan. Oleh karena itu penting di sini seseorang itu menuntut ilmu agar dapat membedakan ini kiai betul-betul kiai atau cuma dianggap kiai oleh masyarakat tetapi sebetulnya dia adalah ahlul bid'ah penyesat umat. Maka hati-hati. Dan ini banyak sekali dianggap kiai oleh masyarakat tetapi dia sebetulnya penyesat umat. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya alkohol yang dioleskan pada pinggul sebelum injeksi? Tidak mengapa insyaallah taala. Para ahli telah menyebutkan alkohol yang dimaksudkan untuk obat itu bukanlah khamar yang biasa memabukkan. Bukan itu maksudnya, dia berbeda. Tetapi kalau khamar itu dalam istilah kimia adalah etanol, itu katanya. Kalaupun itu khamar yang memabukkan, maka dia bukanlah najis. Pendapat yang benar, pendapat yang kuat, khamar itu bukanlah najis sehingga tidak masalah insyaallah taala kalau digunakan untuk pengobatan luar, bukan pengobatan yang sifatnya diminum. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bila anak malas sholat, haruskah dipukul atau menasihati dengan lemah lembut? Ya tentunya dinasihati dengan lemah lembut. Tidak boleh langsung dipukul. Kalaupun harus memukul karena sudah terlalu, maka harus minimal umurnya sudah 10 tahun. Minimal umurnya sudah 10 tahun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ishrin." Atau abna'u 'ishrin. Perintahkanlah anak-anakmu melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah ketika mereka berumur 10 tahun. Pukul kalau tidak mau melakukan salat ketika berumur 10 tahun. Tentunya harus dilalui dengan nasihat yang lemah lembut. Nanti kalau sudah keterlaluan baru dipukul. Iya. Dipukul pun seperti kita jelaskan pada hadis kemarin, ghairu mubarrih, bukan pukulan yang melukai atau membekas dan sebagainya. Iya, hanya pukulan yang sekadar untuk menakut-nakuti. Oleh karena itu tidak boleh memukul di wajah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. I'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang benar lafaznya mil'as samawati wa mil'al ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini semuanya benar berdasarkan dalil-dalil yang kita sudah sebutkan. Adapun duduk di antara dua sujud, bacaan yang benar disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sifatul Shalah adalah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini lafaz yang disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sebagai makmum juga harus mengucapkan takbir ketika mau rukuk dan sujud? Iya, wajib untuk bertakbir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kabbara fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apa yang membedakan? Waalaikumsalam. Apa yang membedakan pelaksanaan antara salat hajat, istikharah, tahajud, qiyamul lail, salat taubat? Kapan waktu pelaksanaannya salat-salat tersebut? Yang pertama salat hajat dalam fatwa Lajnah Da'imah tidak ada hadis yang sahih tentang salat hajat. Yang kedua salat istikharah sama sholatnya dengan sholat yang lain 2 rakaat dan boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja. Hanya saja setelah sholat istikharah ada doa khusus yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa sholat istikharah. Kemudian sholat tahajud dan qiyamul lail. Sholat tahajud memang maknanya adalah sholat yang dilakukan setelah tidur dulu. Tetapi untuk qiyamul lail, sholat di waktu malam tidak dipersyaratkan harus tidur dulu. Dan keutamaannya sama. Hanya saja keutamaan yang lebih besar apabila dilakukan di akhir malam. Di sepertiga malam yang terakhir, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, pada setiap sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya pada waktu akhir malam tersebut. Disebutkan dalam hadis, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni. Adapun sholat taubat, dilakukan kapan saja ketika seorang bertobat dari suatu dosa besar, kemudian dia melakukan sholat taubat, kapan saja. Sedangkan waktu qiyamul lail dan sholat tahajud adalah sepanjang malam, setelah isya sampai fajar, sampai terbit fajar. Dan semua sholat-sholat ini sama, kecuali pada sholat malam, dibolehkan seseorang sholat sesuai kemampuannya, seperti sabda Nabi SAW, sholatul layli masna-masna. Sholat malam itu 2-2. Ini kerjakan 2 rakaat salam sesuai kemampuan, lalu ditutup dengan witir. Kalau masih memungkinkan, witir dilakukan 3 rakaat, lakukan 3 rakaat atau lebih. Diganjilkan 5 rakaat atau 7. Tetapi kalau sudah khawatir masuk waktu subuh, maka cukup 1 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa idza khasya ahadukum subha falyutir biwahidatin. Apabila seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Baik, ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.